توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وليد التعلم والتعلم النفع والإنفاء والإنفاق السكادة والإنفاق إسلامنا وآباؤنا وأصلافنا ومشايخنا وأستاذنا ومن سبقتنا ونحضر أرواح المطهرة والمجددة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرواح أبائي وأخواني وأزواجي وذريتي وأصحاب رسول الله والتابعين لما إلى من أعلى المسلمين وأرواح والدينا وأستاذنا مشايخنا من وقف وعبد وعمر إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعلام وأخلاقنا ويمدنا بمدهم وأن الله يشرح صدورنا عبد المستقيم وينور قلوبنا ويرزقنا ويرحمنا في أعلام ومرنا حسن مقاسم جحاجنا شكر بدنا يقضي حاجاتنا دنيويا مع راحة لابن الجنة وآخرات كل نيات صالحة جامعة خيرتنا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول نال هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ

ojo diandui, lek diandui ku makruh, krono bekas atau air wudu itulah nanti yang akan merubah wajah dan penampilan kula kali panjenengan menjadi tiang-tiang ingkang ganteng sing ayu, sebagaimana itu adalah tanda-tanda saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh kita terpaksa, maka carane ngusapi banyu sing ana ngene anggota wudhu niku diusap, ojo dicipratno banyune krana banyu itu lek dicipratno dadi setan, tapi ditus. Lek iso banyu wudhu sing ditus itu tadi diinum sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani tekoni ing ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Kedatangan malaikat Jibril itu fi awwali ma ukhiya ilayya, ing dalem kawitane mangsa, kawitane kesempatan, ukhiya sing diparingi wahyu sapa ilaya maring ingsun. Pertama kali Jibril datang pada saya membawa wahyu. Fa'allamani al-wudu, maka malaikat Jibril itu mengajari, mulangi ni ing ingsun al-wudu'a ing wudu. Falamma faragha, mongko nalikane wis rampung sapa malaikat Jibril alwudu'a ing wudu, akhadha mongko mundut sapa malaikat Jibril hurfatan ing sak cawukan minal ma'i saking banyu. Banyu niku wau dicawuk, fanadhoha nuli nyirataken sapa malaikat Jibril biya kelawan banyu sing sak cawukan itu tadi, farjahu ing kemaluane farjine malaikat Jibril. Supaya apa? Ngilangi was-was. Hadis niki diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Dados nyirati sarung ambik jenis banyu wudhu, tapi tangane dicelup maneh, ditelesi, disiratno nanggene sarunge utawa katoke. Sunnah. La mashur rokobati, ora sunnah mashur rokobati ngusapi gulu. Baik gulu niku napa maneh ngusapi jitok, ga ono kesunahane. Wa du'aul a'dha'i, utawi dungo-dungo sing diwaca nalikane masui anggota wudhu, sing dipun jelasaken wonten gini kitab Ihya Ulumuddin, wonten kitab Bidayatul Hidayah, atus lek mewasui sirah niku maca napa, Allahumma bayyid wajhi yaumataswaddu wujuh, ngoten. Terus mari ngono lek ne masui tangan tengen, Allahumma tini kitabi ayyamini, ngoten. Sedaya niku wonten dungane. Hadis e ada ditulis kali Imam Ghazali. Miturut pendapat sing ngarang Irsadul Ibad, dungo-dungo sing ditulis ambek Imam Ghazali ana kitab Ihya Ulumuddin lan ditulis maneh ambi Imam Nawawi Al-Banteni ana ngene Syarah Bidayatul Hidayah. Irgun Muraqul Ubudiyah. Ya apa hadis-hadis iku donga-donga iku? Hadisuhuma utawi hadise. Donga, donga sing diwaca nalikane masuhi anggota iku maudhuun adalah hadis yang dibuat oleh ulama-ulama. Boten enten sambungi kali piwulangi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umpama kula kali sampean ngelampai hal nitu boten dadi dosa lan harame. Lek dilakoni boten napa-napa minangka ndonga. Sebabe Rama Kiai Hamid niku lekne mulang wonten pondok niku sing diwulangno kitab Ihya, lek mulang nang ngene ndi-ndi panggenan majelis sing cilik-cilik nang langgar nang masjid biyen enggak ada napa rutinan Kiai Hamid niku. Rutinan ini adalah rutinan sing dibuat utawa didamel kalian Habib Ja'far. Termasuk tenggene Masjid Rejoso. Napa sing diwulangno? Nggih kitab Bidayatul Hidayah niku punan. Mulangi tiang niku ibadah dengan tata krama nang ngene Gusti Allah. Mboten napa-napa. Hadisnya mau duk, ya gak apa-apa, gak ada hubungannya. Ya, yeah. Apa ngono iku mang ya diganjar. Diganjar bukan dari sisi ngelakoni, tapi diganjar saking sisi, saking arah de'e niku wau ndonga. Adakala ibadah niku, ya, yeah. Diganjare niku teko sebab niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono mana sing diganjar dari sisi lain. Jadi kata mergane dalam menilai satu ibadah niku mboten kena dipandang dari satu hadis tapi beberapa hadis. Lah ulama biyen niku mboten sekedar nyeplak. Krono napa piyambek niku gak wani mulang sadurunge lengkap maca tafsir Al-Qur'an dan menghubungkan Al-Qur'an asbabun nuzul. Ceritane ayat iki teko hadise ya apa asbabul wurud. Ceritane hadis iki ya apa engkau dilakoni ya apa ramesane ya apa carane mulang nanggene umat ya apa supaya umat niki iso ngelakoni enak ringan tapi ganjarane akeh. Lah pendatang-pendatang baru mereka yang belum dapat membaca secara keseluruhan membaca satu hadis dipakno ditepakno nanggene sedu kelakuane kiai kok gak podo karena dia itu belum memandang yang lain. Mergane sing enok sing enak melok kiai sepuh kaya Habib Seni iku iya Habib Seni sing kasih jane kalo ya lek donga ya napa ya Allah Allahumma ja'alna minal katutin ngoten tok. Mandar awak iki melok golongane wong katut ngoten cok. Padahal ibadahe koyo ngoten. Ben malam Kamis Habib Sen niku ngadakno pengajian, ngekeki wong mangan beribu mari ngono dikongkon kosidahan. Bungane wong koyo ngoten iki lho. Dek ngoten niku sik mboten njagakno awake. Mandar awak iki katut niru kelakuane Habib Ali ngoten cok. Ya. Untuk pundi niku? Au syadidu du'fihi. Lek ne hadis itu bukan maudhu, ya sangat lemah. Sing bagus dari ini ki fala yuk malu mongko ora perlu digawe apa bihima kelawan donga. Artine lek sampean meskipun gak ngapal donga iku ya gak popo. Sing penting dalam wudu itu kita memperhatikan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Far'un ada satu cabang. Yaktasiru ngeringkes sapa wong. Lekne wudu niku melaksanakan yang wajib-wajib saja. Masuk wajah sepisan, tangan sepisan, mari ngono, kabeh sepisan gak usah ping telu. Ngono iku mang hatman wajib. Alal wajibi kelawan wajib. Kene apa? Kok wudu itu harus dibuat satu-satu, mengusap wajah sepisan, tangan sepisan. Ngono iku mang lidhoiki waktin, krana sempite waktu, mepete waktu, an idroki sholati saking menangi utawa ngelakoni sholat. Kuliah sekabiane sholat fi dalam waktu itu. Umpomo kulo kali panjenengan ada seseorang belum sholat dohor, saking enake penggawean utawa keturun tangi-tangi nih gini masjid iku mang wis nyetol nyetel kiroat. Innalladzina terusane lali gitu ya. Innallaha uki apal. Iya. Wit durung sembayang dohor aku ngoten ya. Aku mang turu mang sangu sian kudu jenabat iki lha ngoten nah. Wah. Duh. Iki lek jenabat dhisik ditelok waduh jeding kosong. Isine banyu mian gopo. Bareng kira-kira gati ya dan lu wis gati terakhir ini lah krono niku waulek digawe wudu iku mang ping telu-telu engko Allahu Akbar gak sampai salam wis adzan maka wudu cukup sebisan-sebisan kenapa? Krono ngerebut sembayang iki supaya iso pas ono gene waktu sing terakhir niku wau. Meskipun hal itu adalah kedusa. Kala wis janututi apa? Allahu Akbar. Oleh sarokat moro adzan ya terusno ae gak apa-apa. La umpama umpama kula kale panjenengan wis rut pepet terakhir kok isik genang-genang no wudu, wudu'e dibasuh ping telu. Iki kan sunnah. Mari ngono sembayangi kedeteran. Krono kedeteran, maka kula kali sampean kedusan. Ojo buru sunnah, mari ngono menterlantarkan ngremen no nanggini sing wah wajib. Ngoten iku mboten angsal. Sampai di sini. Terus mane? Uang niku kudu wudu cuma sepisan-sepisan. Sebabnya apa? Kesusu. Kesusu apa? Idroku jamaatin. Wa idroku jamaatin utawi nemoni utawa gabung jamaah. Ya. Yeah. Nututi jamaah. Iku aula luweh utawa utama minat taslisi tinimbang saking masuwi telu-telu niku wau. Umpama ya wis mari adzan. Wong-wong niki biasane lek maghrib mari ngono sembahyang sunah. Ya. Kula kali sampean sik dereng wudu. enak andi, api andi, masui ping telu ngosok-ngosok ibarang ambik cepetan dang-dang sholat krono kepingin menangi takbiratul ihrami imam. Tinimbang masui ping telu memperhatikan sunah-sunah wudhu sik luwe apian nguber takbiratul ihrami imam. Diusahakan kula kali sampean takbiratul ihrami imam itu sudah berada di shof salat. Meskipun wonten pendapat ulama pahala takbiratul ihram niku bisa diberikan kepada orang-orang yang pada waktu sholat iku nututi piyambeke wis melbu onok masjid. Melbu onok masjid kait munggah imam Allahu Akbar, dia sudah tercatat masuk menangi takbiratul ihrami imam. Wonten sing pendapat ngoten. Tapi yang lebih pas dan sahih itu ialah yang dimaksud menangi takbiratul ihrami imamiku mereka yang pada waktu takbiratul ihrami imam iku wis ana gene shof sing piyambeke salat. Wasairis sunanil wudhu'i lan menangi nguber jamaah lebih baik daripada kita menyempurnakan sunnah-sunnah wudhu. Niki kula jelasaken niki wau. Daripada kita kemu dan lain sebagainya jamaah salah entek lebih baik gak usah kemu ditinggalno cuma ngusap wudu cepetan sing sempurna nguber takbiratul ihram ghairi dalqi selain sunnah yang tidak dapat ditinggalkan meskipun kesusu dan gimana nginiku ngosoi wajah ngosoi tangan ngosoi sikil. Loh ninggal sunnah-sunnah wudhu kronongu berjamaah iku mang luwe api malam yurja selama tidak diharapkan lagi jamaatun adana jamaah ukhra kang liya. Iki jamaah terakhir mari ngono wong mulih maneh karo sembayang maneh ngoten. Jaman Kanjeng Nabi biyen ngoten niku. Lek zaman saniki jamaah apa akeh. Kene mari sembayang kene sik ana jamaah maneh, kene mari sembayang jamaah maneh. Lek zamane Kanjeng Nabi dan para sahabat tidak ada salat lagi cuma satu itu tadi. Wa makruhatuhu utawi kemakruhane wudu nomor siji ya al israfu berlebihan fil ma'i dalam penggunaan air. Berlebihane apa yang dijelaskan ambek hadisi Kanjeng Nabi watak timul yusra disikno anggota sing kiwa kono iku ya makruh. Nggih ya. Makruh niku kurang bagus dosane enggak tapi kurang sopan. Alal yumna ing atase kang tengen. Wanaksu lan ngurangi anis salasati saking telung wasuan. Wasuan siji wajib lek masuk loro tok iku makruh. Masuhi ping telu sunnah. Nambahi ping papat makruh. Wa ziyadatu lan nambahi alaiha ing atase telu. Lah limo ya apa kan ganjil lah. Kita tambah maneh. Nggih ya. Oleh mempergunakan air iku masuhi tangan iku ping pindho iku makruh. Lebih dari tiga yang makruh manakala kapan kula kali panjenengan wudu min ghairi ma'i mauqufin. Sing digawe wudu niku sak liyane banyune masjid utawa langgar. Wakaf. Banyu wudu ana ngene omah dhewe. Lalek gawe banyune sing diwakafno kaya banyu ngene langgar-langgar sing wakaf utawa masjid niku wau. Kebiar kebyor buang banyu ana masjid tanpa dengan keperluan ibadah niku adalah haramun dosa gedhe. Banyu niku iya banyu napa maneh barange lek liyane masjid yo tambah nemen lek dhuwit yo tambah nemen maneh repot ngene iki banyu niku mugane kadang-kadang wong niku gampang wis kadang-kadang malah jadi wong ngoyo tok tambah dosa sampean ngoyo niku lelek niku lho kali sampean gati sembayang. Karena sembahyang niku lek ngempet ngoyo makro gua oyo gak apa-apa dadi sunah ngoten lho. Lah lek kula kare sampean mampir masjid utawa mampir langgar ngoyo tok dosa gedhe. Carane ya apa? Dosa ya dosa sampean. Wis kedusan akeh ana dosa. Lek sampean gak ngakoni dosa murtad. Alah kedusan ya apa? Wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau berbuat kesalahan di satu tempat, maka ikutilah setelah itu dengan kebaikan. Ngelebokno celengan. Lek nang ngene tempat parkir ngoyo 1000, lek nang ngene masjid 5000. Ngoten lho, daripada sampean loro ngoyo piro? Jutaan. Iya. Yeah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane Kanjeng Nabi diwulangi malaikat Jibril wudu masuk anggota ping telu-telu ngoten niku wau lajeng Kanjeng Nabi mulangi nang gene sahabat mari mulangi nang sahabat piyambake dawuh hakadzal wudu hakadza kaya ngene lho carane wudhu sing diwulangno malaikat Jibril. Faman sopone wong zada nambahi sopo man ala hadza ing atasi iki piwulanganku au naqasa utawa ngurangi faqad asaa mongko temen-temen dhek iku mang berbuat satu kejelekan. Wudune gak bagus. Gak sesuai dengan pitutur dan petunjuke Gusti Allah. Wa dzalama lan nganingoyo. Nganingoyo itu menggunakan air dengan tidak sebenarnya padahal cuma sakpiro. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wahaka lan cerita ada satu cerita sopo sing cerita Asy-Syaikh Muinuddin Hasan As-Sajari Kiai Muinuddin niki annahu kana ma'asyaikhil ajal as-sari piyambake niki ngabekti utawa ngalap barokah nanggene Kiai Ajal As-Sari yauman ing dalam siji dino piyambake siji dino lungoh ambek Kiai Ajal niki pakodoro waktu sholat maka datangnya waktu sholat ketika sholat itu sudah dikumandangkan adzan fajaddata syekhu Ajal Sari al wudu'a Kiai niki wau wudu krono kepingin memperbaiki wudu wis gue wudu cuma wudhu mana cekne apa? Cekne diganjar 10 kali lipat ngoten wingilah ngoten nah sopo sing duwe wudhu kok wudhu mana diganjar 10 kali lipat iya yeah. bareng wudu wasaha lali dek ini kuau antaklilil asabi'i saking nyelan-nyelani drijine tangan niku wau. Biambe waktu nguasai tangan ngeten lali, barang sunnah sepele lali. Bareng lali fahata fahatibun. Ono swara kupinge kiai ajal niki ono sing bisiki. Ya Syekhul Ajal, kiai ajal, tadai mahabbata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon pakeamu ngalor ngidul ngomong lek kon iku cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watakuna min ummatihi, kon ngaku kepingin diakoni umati Kanjeng Nabi Muhammad. Watatruku sunnatahu, tapi kene apa? Kon wudu ngene ae aras-arasen ninggal sunnahe Kanjeng Nabi. Iya. Ono ngono. Padahal sing ditinggal apa sepele. Ninggal sunnahe Kanjeng Nabi. Bareng ngoten fahalafa mongko sumpah sapa Asy-Syaikhul Ajal Kiai Ajal niki la'at ruku sunnatan min sunani alaihi salam. Mulai sakniki aku gak bakal ninggalno sunnah-sunnah sing diwulangno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min waktina hadza ila waktil maut. Mulai sakniki sampai besok mati. Bareng pun mantun qala Syekh Muinuddin. Kiai Muinuddin sing ngawal utawa ngancani Kiai Ajal sing mari oleh bisikan niki wau takon. Kuntu idza raaitu Syekh Ajal raaituhu ka'annahu yanamu. Aku ndelok Syekh Ajal mang wudu kaya linglung ngono. Apa ori? Ya. Wudhu mari wudhu ini kaya ketok linglung ngoten. Kaya kate turu ngoten. Fasa'altuhu anhu. Moko takon sapa ingsun nang kene Syekh Ajal. Yai, kenek nopo sampean niku wau mari wudhu kaya kebingungan ngoten nopo? Fakola. Yai Ajal niku wau ngomong. Ana min dalikal waktu alladzi nasitu takhlilul asabi'i ila hadzal faqli fil khira. Aku mang nalikane wudu biasane iku aku meratekno sunah-sunahe Kanjeng Nabi bareng waktu masuki tangan lali aku mang tanganku mang drijine gak tak gosoki mari ngono. Aku iku mang koyok bingung sampai sakniki iki mang bingung yang kena nopo. Aku mang bareng mari wudhu tinggal ngono dok iku disentak ambek malaikat jal-jal enteng aku kiai ngaku ustad dari pengikut ahli sunnah gletek. Kon wudhumu koyok ngene barang sepilih gak konakoni ngene kon kati diakon umat Muhammad tekon di kon bareng diilung nongono bingung aku ya apa bingungnya kaifa ulaki bihadal waji Muhammad sallallahu alaihi wasallam koyok opo dapuri awak-awakan iki lek kapan kepethuk Kanjeng Nabi padahal awakku koyok ngene ya yeah. Panjen para hadiri sekalian, semakin tiang niku dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin piambe dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barang sepele niku lek mboten dilakoni, ngoten niku dielingno. Kali Kanjeng Nabi, kali Gusti Allah ngoten. Mergane ojo heran lek kapan ana sijine wali ngomong ngene, aku gak mangan kecuali lek ana perintah teko Gusti Allah. Gak ngombe kecuali lek ana perintah teko Gusti Allah. Pokoke gerakku kabeh iku teko perintahe Gusti Allah. Omongan ngeten niki krana biasane dhek iku krentek apa-apa ditaker dhisik didelok. Apa cocok ambek ajarane Gusti Allah? Apa cocok kaya ngene kok ngene? Ngoten niku mulai zamane Kanjeng Nabi sahabat sampai Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang pun ada. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki niku wae. Piambeke dalam bertindak teng pundi mawon dipantau. Rumiyin nate satu cerita. Sayyid Muhammad niku pada akhir daripada umurnya piambeke merencanakan ada perintah untuk rawuh teng Indonesia. Kabeh santrine niku wis kate mapak. Dijadwalno. Begitu menegati budal piambeke dalu dirawuhi kalian Sayyidah Fatimah. Kon ojo nanggene tanah Jawa. Nango Singapura ae. Wurung. Iya. Piambeke teng pundi mawon itu ada pantauan. Lalek kula kali panjenengan jul-julan ya, jul-julan. Mergane dawuhi Syekh Imam Busiri onten gene, burdaniku wau piambeke nangis. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Aku jaluk sepuro nang gene Gusti Allah. Aku iki ngaku dadi umate Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi itu tidak melahirkan sifat yang saya lakukan. Aku ngaku dadi duriae Rasul, Rasul iku loman, tapi aku medit teko ndi? Gak pantes. Kalau toh kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ojo sepotong-potong. Lek wis kula kali sampean gawe serban, gawe jenggot, gawe jubah, gawe ngene. Penampilan kita ini jangan sampai kula kali sampean dir gletek ae wong ahli sunah koyo ngono, jangan. Mergi ame saya busiri ngoten. Lek wis kula ngaku kali panjenengan mahabbah nang Kanjeng Nabi, ojo sampai wong liya niku wau modho utawa ngilokno nang ngene kula kali panjenengan. Lek kula kale panjenengan iku dilokno gak sepiro. Tapi ngilokno gletek ae pengikuti Nabi koyok ngene akhlak. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan akhlak yang demikian rupa. Makanya kula kale panjenengan ibadah-ibadah kita melantunkan selawat-selawat niku wau diharapkan dari selawat-selawat dan ibadah niku lahirlah akhlak yang seperti akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kula kali sampean cuman pandai untuk berdandan tok. Nggih. Muga-muga kula kali panjenengan dipun paringi barokah pengajian niki kali Gusti Allah, dipun tulungi saged ngelampahi koyok kelampahane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya lan diceritakno anil Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad annahu nasiya fil wudu'i. Piambe'e pernah wudu kemudian piambe'e niku wau ada satu yang salah. Ghasalal yadu marrataini. Disongko masuki tangan iki ping telu tapi nyatane ping pindho. Falamma sholla mari sembahyang ambek wudu sing ping pindho-pindho niku wau wanama terus turu ditilkal lailati pada malam itu. Nalikane turu krana wong niki apik atine bersih ro'a ningali sapa Fudail annabiyya sallallahu alaihi wasallam dipanggil Kanjeng Nabi. Faqala Kanjeng Nabi matur dawuh nang ngene Fudail, ya Fudail, Fudail. Al ajabu minka. Aku ndelok kon niki heran. Aneh kon niki. Berapa abang ya Ibu Del? Annaka tatruku fil wudu'i sunnati. Kon niku lo wudu ngono ae kesusu apa kon? Kok ninggal sunnahku iku mang? Kene apa? Apa sih kon gak kemu mang apa? Polahe mari mangan sate mang ta? Satene cek ilang ngono. Lho. Disentak ambek Kanjeng Nabi. Fantaba kaget wedi piye ambek. Ya Allah, aku lek wudu ngene dielingno Kanjeng Nabi besok ya apa awak iki? Min haibatihi saking hebate Kanjeng Nabi melihat Kanjeng Nabi niku wae. Wajad dadal wudu langsung tangi cekekel piambe wudu. Min awalihi teko awali. Wa waddofa lan piambe janji ala nafsihi nanggene awake dhewe. Khamsa mi'ati raka'atin. Ninggal sunnah sepisan dielingno Kanjeng Nabi. Tebusane kon cekne gak biasa ninggal sunnah Kanjeng Nabi. Cekne kon besok dipapa Kanjeng Nabi. Nebus niku wau ben bengi sembayang 500 rakaat. Ninggal sepisan. Ngoten niku dilalami ditebus ilasanaten sampai saulu setahun. Ula apa sampean mulo soro ngene? Kafaratan lidzalika. Ngene iki cek gak biasa, cek kapok aku, cek gak sekedar ngaku-ngaku cemen nang Kanjeng Nabi tapi gak gelem nglakoni sunahe Kanjeng Nabi. Lek ana ngarepe wong ae diduduk-dudukno, tapi lek ngene omah biasane ngremeno. Padahal Nabi weruh terus. Iya. Ya Allah, muga-muga kula kali panjenengan dipun paringi mahabbah dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warzukna kamalal mutaba'ah lahu dhahiran batinan fi lutfin wa afiyah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. ربنا وفقنا لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علماء يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا اسرفنا على لظى اسرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا الاورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي عدد عدد صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.